Tundido kokotua Naiko na unamaito Eiko no sautia Malun roha kontuho Molora osiana Tung solupa autuho Dang tinggal honokuho Saleleng ningolo kira hasia Iko no namadia Iro janji mitua Iro janji mitu